Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Kiai Khalil, toyo kiai kang rawuh, kang kalau hormati, pangarsanipun Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, jaran Forkompimda Kabupaten Tuban, kang kalau hormati, TNI Polri, tokoh-tokoh lintas agama, tokoh-tokoh masyarakat ingkang rawuh, para hadirin wal hadirat ingkang winulya. Alhamdulillah ingkang dalu niki tokholi Kanjeng Sunan Bonang ingkang minangka salah setunggalipun ingkang dipun sebat Wali Songo. Wali Songo. Lan iki ana sing nambahi Wali Sepuluh. Ono Gustur, tambah Wali Sewelas, Mbah Maimun Zuber, esok Wali Rolas. Nah, semakin banyak wali, pada saat yang sama semakin banyak yang gugat para wali. Sing mulai rangandel, wali wopo. Bahkan sing paling anyar enten sing ngarani Wali Songo niku mboten enten. Kula-kula dalu niki mangke tak jelaske Wali Songo sik iki. Soale kata sing gugat, banyak yang menggugat mengatakan Wali Songo itu ndak ada. Bab nopo? Kok iso wong wali iku ora ana sing ngerti kok. Kok wali ning Indonesia ngaku jumlahi songo. Ana sing ngono la ya'riful wali illal wa. Wali wis alasane ana mawon. Dengan penelitian jarene nggih. Salah setengahipun bahkan enten ingkang ngaku alumni Tambak Beras. Enten sing ngaku alumni Langitan. Sing ngaku alumni Langitan naminipun Makhrus Ali. Ingkang ngaku alumni Tambak Beras naminipun Zainal Abidin. Lu jenggote dawa sak menten. Terus mengatakan Wali Songo ndak ada itu, ndak ada buktinya. Akhirnya Kiai Said ngendikake, pancen wong nek jenggote dawa iku goblok. Are Kiai Said maksudnya sing jenggote dawa sing alok-alok Wali Songo mboten enten niku wau. Dadi dawa goblok. Akhire tiyang niku bales teng Kiai Said. Kiai Said yang goblok. Wong penerus Wali Songo kok mengatakan wong jenggote dawa iku goblok padahal kabeh Wali Songo iku jenggoten. Loh, jaremu Wali Songo wingi ra ono. Kok saiki ono jenggoten. Wes. Nah, tiang-tiang niki ya terus akhirnya Wali Songo ra ono. Nah, di antara kelompok niki enten malih malah sing lucu. Melakukan penelitian nek Gajah Mada niku Islam jenengi Gajah Mada. Sembuh karepmu Gajah Mada. Orang-orang ini lucu, ra percaya Wali Songo termasuk ra percaya Khol. Ora percaya tahlilan tapi ngarani Gajah Mada niku Islam namine Gajah Mada. Lah kula dijak ketemu nggih kula tak lokno terusan sampean iki aneh. Aku ndongakno wong mati kok arani ora tutuk. Bahkan musyrik. Lho kok malah kon saiki ngislamno wong mah wong mati, wong Gajah Mada iki wis mati malah mbok islamno. Jenenge Gajah Mada. Nah, sing paling anyar sing nglarakno ati niku, iki nglarakno ati niki pancen. Ning pancene asline sing muni ya wong loro ati. Ngarani Raden Fatah itu Yahudi. Niki sing anyar niki. Mengatakan Raden Fatah Sultan Trenggono niku Yahudi. Ngawur malih kerajaan Palembang Sriwijaya niku mboten nen. Niki wong anyar. Ya ampuh-ampuh. Suwe-suwe sesuk iku nek diterusno umure dawa, engko nang Gusti Allah ora ono. Nah, ngeten iki pancene wong. Wong ya sak karepmu lah muni apa. Tapi kenapa saya mesti menjelaskan, karena sampean iki wong milenial. Orang milenial itu adalah orang di generasi baru yang sama sekali tidak terbayang sebelumnya akan muncul zaman sing jenengane zaman milenial itu, ora kebayang. Orang yang tidak butuh siapapun, wong milenial ini. Orang yang tidak butuh kanca, wong sing ora butuh tangga. Ora butuh sapa-sapa. Ini wong milenial, jenenge wong milenial. Biyen kula ngaji niku butuh kiai. Mulane wong ngaji niku nek ngarepe kiai niku sopan wong teng ngarepe menungso. Saniki niku ngaji niku wong milenial ora butuh kiai. Karek download. Mula saged ngaji karo ngising. Lah mula saniki kathah tiyang pinter ning ora duwe akhlak sebab ngajine ora karo menungso. Nah. Biyen kaya kula ngeten iki, kaya kula. Butuh wong. Misale pengin belajar gawe legen, ngeten niku. Niku belajar nang wong. Sakniki gawe legen mboten belajar teng wong. Teng tutorial pembuatan legen. Waduh. Masak lodeh. Takok biyen karo wong sing ahli lo lodeh. Wong saiki tutorial pembuatan lo lodeh. Nganggo sanggul gelung niku biyen njaluk ulang. Sakniki tutorial. Ora patek butuh. Mila niki zaman adalah zaman ketika menungso bener-bener mandiri. Bener-bener mandiri. Mandiri sak geleme niku iso. Tuku. Ora perlu neng toko, karek nopo online. Kula ndek anak umur 14 tahun tuku nang Amerika. Rego 17.000. Apa nak benik zaman saat ini. Nah ini zaman anyar. Milo anak-anak saat ini gampang banget kepancing apa, bahwa ada masa yang hilang. Ono sing hilang. Dan sampean enggak usah emosi. Kalau ada juga orang banyak hilang ingatan. Kaya wong wali ra ono itu kan termasuk wong hilang ingatan. Ingatannya pendek. Raden Fatah Yahudi. Iki tak elingno meneh wong ini anak-anak masa depan, anak-anak milenial. Kenapa di Indonesia niku ana konsep wali? Napa kok ning Indonesia iki ana wali niku? Dadak wali. Orang yang masuk kategori kekasih Gusti Allah. Sing wong niku ora patek tergantung kali donya. Apa sebabe? Sebab dulu kita ini sebagai sebuah bangsa niku wis lengkap apa-apa duwe. Sing terutama wis duwe agama. Lah agama biyen niku sadurunge agama Islam terutama teng Tuban sakiwa tengene niki agamane Hindu. Lah Hindu niku sing oleh ngomong agama namine Brahma Brahmana. Brahmana niku wong sing wis ora ngurusi donya. Ora butuh donya. Ora njaluk donya. Wong sing anane nameng urusane karo para dewa niku namine Brahmana. Lah sak ngisore Brahmana niku enten namine kesatria. Kesatria niku kastane para raja. Kasta para pemimpin. Nah, Pak Kiai Fathuludan iki nek cara biyen iki kesatria. Lah niku. Nah, sak ngisore kesatria niku enten namine Wesya. Kastane para pegawe. Pegawe negeri niku Wesya. Ngisore niku enek kasta sudra. Sudra niku wong sing bendina mikir donya, nyambut gawe, petani, pedagang, tukang, dhuwit karo dhuwit wae. Dhuwit. Iku sudra. Masih sugih kaya napa sud? Sudra ora oleh ngomong agama niku. Maca kitab Weda diculek matane. Ngrungokno sogok kupinge. Ora oleh ngrungokno. Lah ngisore niku eneng kasta wong jaluk-jaluk. Pengemis namine paria. Paria niku peminta-minta, paring-paring den niku paria. Ngisore niku eneng kucah. Kucah niki tukang ngentit. Copet. Kasta niku. Nah, ngisore kucah niki eneng mleka, maling. Tapi nek konangan mlayu. Lu mleka. Delik-delik nganggo topeng, konangan mlayu. Ngisore niku eneng candala. Candala niku begal. Nyolong tapi nek konangan wani. Lah. Di kasta-kasta iki ra ono sing oleh ngomong agama. Sing oleh ngomong agama nameng Brahma, Brahmana. Brahmana tok sing oleh ngomong agama. Nah, para Brahmana itu punya kehidupan yang unik. Napa kehidupan unik e para Brahmana? Setunggal niku biasane para Brahmana niku nglakoni naminipun Upanishad. Upanishad niku napa? Upanishad itu menghilangkan jati di diri. Jadi misale jati dirine niku dislamurno. Misale napa? Bar dadi bupati ngoten niku. Oh pindah gon, sing wadoh, sing ora ana sing kenal dadi bakul dawet. Macak wong ora ana sing kenal, macak desa, macak katrok nek cara bahasa wong modern iki. Niku naminipun Upanishad. Dadi dia tidak kelihatan. Lah, Upanishad. Dadi misale bar dadi Brahmanae kadang macak wong ngemis ngono lunga ngluyur ra ketok kaya wong ngemis niku namine Brahmana. Kadang wonten niku ra ketok. Nah, ingkang kaping kalih nek pun saged ngoten niku nglakoni Upanishad niku nglakoni kabumian. Kabumian niku napa? Kabumian niku nglakoni urip kaya wateke bumi. Sampeyan ngerti bumi. Bumi niku tambah digedhuk, tambah dilukai, tambah ngetokno sumber. Semakin dia dilukai, dia semakin menampakkan kebaikannya. Tambah disingi, tambah subur. Tambah dipacul, tambah tukul. Tambah diuyui, tambah lemu tandurane. Niku wateke bumi, namine kabumian. Dadi kudu iso manfaati kaya bumi. Nah, ingkang kaping 3 nglakoni dharma naminipun upawasa. Upawasa niku wis ora mangan, wis ora ngombe, ora temuk bojo. Lah niku mangke terus persiapan muksa. Muksa niku ilang raga sak sukmane, awake mimpes cilik-cilik lap ilang. Mlebu ning alam kelanggengan. Lah niku para Brahma Brahmana. Lah mila wekdal Islam niku dibeto teng tanah Jawa. Nggih. Dibeto teng tanah Jawa. Kale para sodagar lare. Kale tiang-tiang sugih. Wong Jawa ini terutama Jawa niku mboten purun. Lho wong sodagar kok ngomong agama. Sebab napa? Sodagar niku sak sugihe napa? Kastane kasta sudra. Nggih monggo ya ya monggo. Sakpira sugihe para sodagar niku nek cara mbiyen niku kastane kasta sudra. Ora oleh ngomong agama. Dadi wong Jawa diulang ngaji karo sodagar mok zaman semono. Karena apa? Sodagar niku sudra pengalamane wong Jawa, wong nek isik mikir donya ora oleh ngomong agama. Mila nek ana teori pengislaman Jawa disebarkan karena sodagar, itu otomatis tertolak karena wong Jawa sodagar niku sudra, sudra niku ora oleh ngomong agama. Mangkane samudra pasai tahun 1200 niku pun Islam. Berdiri kerajaan Samudra Pasai, rajane Maliku Soleh, Maliku Dzahir. Sing teng mriki mboten iso mlebu. Mila terus cerita sodagar kados Fatimah binti Maimun sing teng Leran, itu sodagar. Mila mboten enten bekas-bekas pengislaman. Nah, jejak pengislaman itu mulai ketika enten konsep wali. Sebab napa? Wali niku nek teng cara Islam niku prinsip hidupnya mirip kaya Brahmana. Uang sing wis ora mikir donya, la khaufun alaihim walahum yahzan, ora niku khawatir, ora duwe wedi. Lan niku mila akhire sing mlebet mriki tiang-tiang tasawuf sing pola kehidupane kaya kehidupan Brahmana. Ora patek ngurusi donya, udu pedagang. Tapi punya kemampuan-kemampuan kaya Brahmana. Brahmana iki sekti-sekti. Mula wali ketika mau menggeser para Brahmana ya kudu sekti. Lah mulane ana wong crita, kenapa sejarah Wali Songo itu ceritanya tentang kesaktian-kesaktian? Lu pancen para Brahmana mbiyen niku wonge sekti. Wong mriki niku sing dideloki sekti ora zaman semono. Sebab wong Jawa niku zaman semono nek urusan mangan enteng. Uang niku golek pangan paling enteng niku teng tanah Jawa. Sak donya niki panganan paling akeh niku teng Jawa. Sampeyan golek apa ning Jawa? Wong Arab iku panganane nameng kurma, roti, gandum niku. Niku kali daging. Wis mek iku tok. Sampeyan golek gadung ra ono. Ning Arab. Nggih, sampeyan golek ciplukan ra ono. Mula tiyang Arab niku nek maem ngangge driji telu supaya ora cepet entek. Nah nek mangan titik dicawuk entek. Dadi wong Jawa niku nek dijak rembukan panganan ngono wis rapate usum. Tiyang Eropa panganane mie. Tepung gawe sop terus mie dawa disumpit wong Cina. Sebab panganane angel supaya ora cepet entek disumpit. Lah mie nek dicawuk ya gelestek. Afrika panganan angel ning Afrika. Nandur jagung pangan bedes tek. Nandur pari dipangan manuk emprit tek. Lho nandur gedang didisiki bedes, disiki munyuk tek. Angel ning ngono niku panganan paling akeh ya ning kene iki sampean hitung. Dadi mula Jawa zaman semono tidak pernah kemudian ribut masalah panganan. Maka wong Jawa niku ora patek mbahas panganan, pokoknya angger ngumpul kayak mangan ngono ae. Wong mangan ora mangan kumpul. Saiki hitung sampean panganan ning Jawa akeh kaya apa? Mulai sego ana, gedagung ana, uwi ana, gembili ana, tales ana, suwek ana, kaspe ana, bulet ana. Sanane ana ning kene iku, bahkan wong Jawa. Apa? Irut ana, ganyong ana. Sanane kacang kapri ana. Apa sih ini? Jadi malah zaman semonten wong Jawa rembukannya bukan, tapi rembukan sesuatu yang tidak ada di sini. Nah, para Brahmana itu sekti-sekti, lorong sekti ini paras. Nah, itulah. Mila begitu harus berbicara tentang pengislaman, mula terus akhirnya sing metu niku para wali nggo ngimbangi konsep Brahma. Brahmana lan iki lho mila di Jawa niku anane wali, tur wali niku kudu sekti, karomahe kudu kuat karena ning Jawa niku Brahmana sekti sekti. Dadi tergantung Afrika pengislamane. Ora perlu para wali-wali, biasa mawon. Kenapa? Karena Afrika waktu Islam teko, Afrika niku negeri yang terbelah belakang. Eropa Islam teko, Eropa niku senengane tawuran perang. Mangkane sing teko mrono pasukan-pasukan perang. Lah di sini negeri yang damai, negeri yang tentram, wis duwe agama. Ki agamane rukun. Hindu, Buddha wis rukun. Sebab Islam teko, wong Jawa wis duwe cekelan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi wis lengkap cekelane wis Bhinneka Tunggal Ika. Cekelane wis mangan ora mangan kumpul, wis apik kabeh. Omong sa omong wis omongan swarga, omongane halus. Nggih ta, omongane halus kelas ana kelas nendra. Ana kelas sare, ana kelas tilem, ana kelas bubuk, ana kelas turu, ana kelas batang. Wis ana kabeh ning Jawa niku. Ana kelas kapundhut, ana sing kelase sedo, ana sing kelase mati, ana sing kelase bongko. Wis ana kabeh. Ana sing kelase dut, ana modiar wis ana. Lho, jak bangsa kita Islam teko niku wis dadi. Dadi Islam niku paling susah niku mlebu tanah Jawa sampeyan aja sembrono. Mangane nek wong Jawa niku pinter-pinter, aja gumun. Lho nek bab pinter wong Jawa lah pintere ora umum. Sampeyan pengin ngerti pintere wong Jawa. Arab alat musike napa? Terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Eropa alat musiknya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Jawa alat musiknya apa? Gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Jadi Islam teko niku bangsane dhewe niku dudu bangsa kayak latihan, bangsa yang sudah maju, wis makmur, mampu menaklukkan 2/3 dunia, menaklukkan Mongolia. Bangsa penakluk namine Mongolia. Arab diluluh lantakkan Mongolia. Cina diluluh lantakkan Mongolia. Eropa luluh lantak karena Mongolia. Begitu mlebu tanah Jawa, tabrak Kertanegara, kelelep sedoyo ning pantai-pantai itu Tuban. Mula sampeyan nek nyilem aja kaget weruh entuk piring-piring zaman Mongolia. Itu kenapa kalah ning kene? Diantem kali Ronggolawe bubar anak Antuban. Jadi panglima perang penghancur Mongolia itu putra terbaik dari Tuban jenenge Ronggolawe. Lho. Kula-kula nu kadare ngaji teng Tuban niku to. Tuk mikir lho niku. Tuban iki gudange wong topi ya Tuban. Gudange wong ngalim ya Tuban. Wali-wali ya Tuban, duwe wali piro? Sing kondhang telu, papat. Sunan Geseng ning kene. Sunan Kalijaga teng mriki. Sunan Bonang teng mriki. Babrohim Asmara Kondi teng mriki. Lho, papat waline. Ora medeni wong. Panglima perang Ronggolawe ning kene. Mula wong Tuban niku medeni wong sampai saiki. Turunane wong ampuh kabeh. Mula nek kadung walim, walime ora jamak, kadung diablek, diableke ora jamak. Wis wong Tuban itu ora sagumun, kula ora heran. Nggih, rame mbleh sapi ya ana, rame mbleh celeng ya ana. Tuban. Lagi betan? Nggih. Nggih, ana sing terbangan ya lengkap, sing ya ana, lho Tuban. Lengkap lho iki. Ini sebenarnya protip Jawa niku wis hebat zaman semono. Jadi Islam datang itu bukan ke negeri antah berantah, bukan ke negara yang lemah, bukan. Kita kuat zaman semono. Apa ae ana ning kene? Armada-armada perang di sini punya kapal besar tanah Jawa niku. Mongolia niku duwe kapal induk ngangkut 1500 tentara, 500 jaran. Tapi kapal besarnya Majapahit, kapal besarnya Singasari sanggup ngangkut 2500 tentara, 1500 kuda. Makanya kapal Mongolia ditabrak kapal Jawa bubar. Ya sebabnya kayu jati ini sik gede-gede ya. Duh, Jawa. Bangsane rukun. Ndak ada bangsa rukun kaya bangsa di Nusantara waktu itu. Perang agama. Niku pertama urung ana sing perang agama. Kene wis perang agama sik. Antara Hindu Buddha tahun 800 Selawe. Sing Hindu rajane jenengane Panukuh. Wangsane Sanjaya. Sing Buddha wangsane Sailendra. Rajane jenenge Garung utawa Semaratungga. Niku perang dua raja niki. Sampai akhirnya sing wangsa Sanjaya si Panukuh wedi dadi raja karena kalah perang. Melayu teng India belajar ilmu arsitektur, mulai dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Si wangsa Sailendra rajane jenengane Garung utawa Semaratungga semakin kejam angger Hindu pateni, sampai akhirnya Buddha memenangkan perang dan akhirnya pengen gawe candi tapi ra ono sing iso gawe, wong goblok kabeh. Akhirnya golek arsitek entuk tiyang Hindu niku wau. Mila wong Buddha bangun candi Hindu, hasilnya ada candi Buddha ning modele Hindu. Jenenge Sambara Budura utawa Borobudur. Akhirnya begitu Borobudur dadi anak Semaratungga jenengane Pramudawardhani, malah jatuh cinta karo cah Hindu niku. Sampeyan bayangno anake Raja Buddha nyenengi wong Hindu mungsuwe dan akhirnya harus dinikahkan karena enggak ada pilihan lain anak sematawayang. Mula wong Tuban sing wingi ribut 01 02 aja mbok terus-terusno. Engko nang anakmu jatuh cinta. Dan iki lah. Lho akhire rukun. Wong Hindu mau dadi raja di kerajaan Buddha, gelarnya Rakai Pikatan. Akhirnya Balaputra Dewa wangsul teng Palembang gedhekno Sriwijaya enggak ribut agama. Wangsa apa Isyana geser ke timur pimpin Sindok dadi cikal bakal Kadiri Doho enggak ribut agama. Akhirnya jadi besar. Dadi Singosari, dadi Majapahit, sampai Majapahit tetap rukun dalam Bhinneka Tunggal Ika. Maka sama-sama saling rukun. Dan ketika sama-sama rukun saling jaga sing Hindu jaga Buddha, nek Buddha ana acara neng candi sing Hindu jaga, nek Hindu ana acara neng purene wong Buddha jaga. Mula sampean gak usah gumun. Nek ana Natal kok banser jaga gereja, ndak usah kaget. Itu adalah warisan asli nenek moyang bangsa Indonesia. Pemenang sesuk iki Gus Syafiq putrane Pak bupati dadi ketua Ansor Jawa Timur. Nanti ojo kaget, itu bukan barang baru. Uang ngarani iku barang anyar, artinya dia tidak memahami bangsanya sendiri. Gak paham. Kiri wis rampung zaman semono. Universitas terkuat di dunia namanya Nalanda ada di Indonesia, ngajarkan kitab masyarakat yang baik namanya Sutasoma karya Empu Tantular, mengajarkan hukum tata negara terbaik jenenge kitab Negara Kertagama sing ngarang Empu Prapanca. Apa heran duwe? Makane aja gumun Jawa iki duwe apa-apa. Ya. Wong Eropa punya kisah cinta namanya Cinderella. Apa ibu tiri yang kejam jenenge Cinderella? Kene duwe bawang putih, bawang merah. Wong kono duwe wong tuk wong kuat jenenge Samson. Kene duwe Bandung Bondo. Oso, sana punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Kita punya kisah cinta apa? Andi-andi lu lumut, Panji Asmoro bangun duwe kabeh. Orang sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyolong ti. Timun apa yang kita duwe kabeh. Jadi cari perbendaharaan yang paling lengkap, cari perbendaharaan hidup itu di Nusantara. Maka kita bukan bangsa yang kecil. Lho Islam niku teko niku ketika bangsa ini di puncak kekuasaan. Cuman raja Jawa sadurunge Islam niku nek mandeg dadi raja terus lunga ngoten niku mawon mboten diurusi kratone sebab nglakoni Dharma Upanisad kabumian kalih upawasa. Ndamila itu bagus. Di sisi yang lain, waktu Islam niku teko, di Jawa muncul aliran yang sangat keras jenenge aliran Bhairawa Tantra. Ini aliran paling keras dan paling kundiang. Aliran niku napa? Tiang-tiang sing wau kula critake, ora mangan, ora ngombe, ora temuk bojo, mimpes cilik awake niku delap niku. Niku kata sing gagal. Awak wis mimpes cilik-cilik arep ilang lap ngono. Ana sing eling weduse. Eling bojone macet. Akhire ajeng gedhe malih mboten iso, ajeng ilang mboten iso. Lah niku sing akhire dadi jenglot utawa petara karang. Mula sampean nek petuk jenglot aja didolarang, niku produk gagal muksa. Lah akhirnya apa? Wong-wong niku kapok ngono aku macet ngono. Akhire cari ajaran yang lebih enteng tapi menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Namine ajaran Kali. Kali niku ajaran Durga, Durga niku ajaran Siwa zaman semontan. Niku ngulangi mboten nahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu supaya syahwat awak niki serangkep jangkep. Mula nglakoni upacara namine pancamakara. Pancamakara niku lanang wedok muter udo kabeh. Melakukan hubungan seks bebas sak mblengere syahwat ngisore udel kudu diwareki. Mangan panganan napa mawon supaya wetenge niki anteng. Pikirane ben tenang diombeni arak. Nek cara sakniki ngono tuwak. Supaya pikirane mangke anteng awake anteng nek sukmane dilungake mboten muksa ning cukup ngraga sukma mula supaya iso ngraga sukma awake ku ora ubah pakani daging menungsa namine mamsa. Lah niku mula ana lahir Sumanto niku. Wakhire teng Jawa muncul aliran baru ngraga sukma. Sukmane lunga dijak nyolong akhire jenenge ngepet. Sukmane lu ngajak mateni wong jenenge santet. Sukmane lu ngajak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Akhire menghasilkan ajaran santet pelet ngepet. Lan niki medene wong beberapa kesatria, beberapa raja penganut ajaran Bhairawa Tantra. Lha niki lho. Lah mila ketika Islam dugini kathah ulama mati. Dinapaken ya disate. Sate ngoten mawon. Dipangan niku mawon. Damel upacara niku muter udo kabeh ngedep arak, ngedep tumpeng ingkung menungso ngroga sukma santet pelet nggih. Hebat. Lha niku mengkilo begitu Islam niku dugi. Itu menjadi prioritas. Siji ngulang ngaji, sing siji ngadepi wong Bhairawa. Nah, sing duwe tugas ngadepi Bhairawa niku siji kali sing duwe tugas ngislam, ngislamke. Sing mulang ngaji siji. Sing bagian gelut karo wong Bhairawa niku siji. Niku didatangaken khusus saking Persia mriko. Naminipun Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Nah, ilat Jawa niku lak angel to memahami Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, mula teng Jawa niku namine jadi Syekh Subaqir, Sayyid Samsuddin Al-Baqir. Nah, sing bagian ngulang ngaji sapa? Namine Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, sing ilat Jawa ngarani Syekh Jumadil Kubra. Oh, niku sabaraan niku. Nah, Syekh Jumadil Kubra duwe putra. Naminipun Maulana Ishak kali Mbah Ibrahim. Sing Maulana Ishak nglairaken Sunan Giri. Sing Mbah Ibrahim pindah Tuban mriki nglairaken Raden Rohmat Sunan Ampel. Ha iki sing mulang ngaji. Nah, Syekh Subaqir niki bagian ngadepi tiyang Bhairawa niki. Sing santet pelet ngepet niku. Lah, Mbah Ibrahim Asmarakandi niki sing teng Tuban niki kalih Maulana Ishak cara wong sak niki dipondhokno. Kalih Syekh Jumadil Kubra kalih bapakne dipondhokke tenggene Syekh Subaqir. Mila akhire begitu teng Jawa Tengah niku Syekh Subaqir rampungke tiyang Bhairawa. Tiang Bhairawa niku sebagian Melayu Ngetan, sebagian Melayu Ngulon. Sing Melayu Ngetan munggah Gunung Lawu, Melayu Ngetan munggah Gunung Kawi, Melayu Ngetan alas Purwo Banyu Wangi. Dipimpin Minak Sembuyu kali Bajul Sengoro. Lha niku menghasilkan ajaran Bhairawa baru teng Banyu Wangi. Lah Syekh Subaqir sepuh sing nguber niku nggih tiyang kalih niki Mbah Ishak kalih Mbah Bro. Mbah Bro nguber teng Banyuwangi mriko sing akhire Mbah Ibrahim wangsul mriki. Lah Mbah Ishak dipek mantu kalian Menak Sembuyu teng Banyuwangi dinikahaken kalian Dewi Sekardadu nglairaken Mbah Sunan Giri. Lah penerus sing ajeng naklukke Bhairawa niku sinten? Ternyata tampuk untuk mapa ngadepi tiyang Bhairawa saking Mbah Ishak, saking Mbah Ibrahim niku mboten diparingke teng Mbah Ngampel, mboten diparingke teng Sunan Giri, tapi teng putrane Mbah Ngampel ingkang nami Raden Makhdum utawa Sunan Bonang. Lah Mbah Bonang niki yang akhirnya dipun tugasi ngadepi santet pelet ngepet. Sampeyan iso mbayangno terus Mbah Bonang iki sektine kaya apa. Lha mula Sunan Kalijaga sing kondhang kaya ngoten niku tetep takluk nek karo Mbah Bonang. Kula mboten mbayangaken Mbah Bonang iki sektine kaya ngapa. Mula ana cerita biksu saking India klelep tengah laut ya meng diogok kene tok kan pinggir. Syekh Magelung teko krek-krek-krek ilang rambuté ngono. Lha kula wah ngekoli Mbah Bonang kok nang rambutku dicukur aku ora roh. Kita enggak kebayang Mbah Bonang iki sektine kaya apa iku ora kebayang kula. Lho Sunan Kalijaga niku gelare Brandal Loka. Jadi Brandal ngerti dhewe lah. Loka niku kondang, jaya niku sekti. Niku ngangkat Sunan Kalijaga dadi murid itu ora masuk akal nek cara kula. Niku nek ora saking sektine guru ramani ngangkat murid nganggo cara model kaya ngoten niku. Sunan Kalijaga niku rajane brandal. Tapi diangkat dadi murid niku kon nunggoni teken. Lah ngenyek pol to niku. Lung ngangkat Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga iku rajane brandal. Kudune kan ngeten niku. Heh, Sahid tak angkat dadi muridku. Tapi tolong berandal sak pantura iki tundukke kabeh. Oh iku gagah, Kang. Itu perintah sing nek iso diceritakno wong lah. Sampeyan dikongkon apa karo gurumu? Aku kok numpes berandal. Lah terus kowe dikongkon ngopo gurumu? Nunggoni teken. Ora enak ta terus ngene dicoba. Iki nek ora Mbah Bonang rawani kok. Iki aneh sampeyan. Lho, nah iki anu kok banser iki contone banser nah iki wong ana mumpung ana banser. Tak gawe contoh. Kang melu aku nang mundi Kyai? Aku arep ngaji nang Tuban. Tapi antarane Bojonegoro karo anu Plumpang iki ana brandal aku ora wani lewat kono. Oh, beres Kyai. Patenane kabeh. Niku mesti dicerita-critakno nang ndi-ndi. Bah, Kiai Muafiq cemen. Mosok ngadepi brandal rawani, nek ora tak rewangi tak tatai, ora tutuk Tuban. Niku mesti dicerita-critakno. Seje, Kang, melu aku ngaji ya. Nggih, nggih. Engko tugasmu nek aku munggah panggung, sendalku kan ngadep rene. Lah engko nek aku medun bae ora kerepotan walien. Iku mesti ra dicritakno wong. Soalnya diceritakno lah kok uripmu ra mutu ngono, Kang. Sampeyan lho ora kebayang lho iku sampeyan. Ini bener-bener kula mboten kebayang. Wong wis terkenal rajane brandal lah kok nunggoni teken ya Allah. Sing teken niku lho ora ana sing nunggoni, ora ana sing nyolong. Iki ora masuk akal kula. Tur nunggoni teken niku lah pekerjaane kawula to, pekerjaane budak. Pekerjaan rewang. Raden Sahid itu putrane bupati loh, putrane bupati kok nunggoni teken iki lho cah rambutune. Hei berarti Sunan Bonang iki jeneng kendel tenan poke. Kula ora kebayangno kaya ngopo Mbak Bonang. Ya Allah, sareane neng kono kula mikire rawane. Ngono dipenelengi kula kok kono. Wali kan ora mati ngawur ae sampean. Lho, Mbak Bonang. Akhire Mbak Bonang tirakat ya. Karena mendapat dampuk pimpinan untuk ngerampung kita yang Bhairawa, Mbah Bonang ini topo nih cara bahasa kholwat teng pundi teng Bawean. Mila wong Bawean ngrumangsani ya melu duweni jeng Sunan Bonang. Mula begitu sedo parani mriki dijaluk jenazahe jeng Sunan Bonang tapi diparingi kafane mawon. Akhire teng mriku nggih enten makbaro jeng Sunan Bonang ning kelase kafane nggih. Lah sasampune ngadepi teng mriku, Mbah Bonang niku petilasane enten. Teng pundi? Teng Bonang niku enten niku, sing pesujutane. Lha niku bedane kula niku kadang nek ndelok pesujutane Mbah Bonang sampai nyitak sikil, nyitak bathuk, kruwak ngoten niku. Wong biyen niku nggih. Saking resike begitu sujud mancep neng watu kena pancaran uluhiyah watu ini ambrol. Lah sakniki wong sujud niku ora patek niat dudu watune sing bolong. Malah bathuke sing ngene. Siji jeneng Nabi niku untuk wahyu niku energinya luar biasa micak watu watune nyitak sikil. Mbah Bonang begitu ya Allah, energi uluhiyah meret ngoten lho. Kaya setrum retek ngono lho. Watu ya ora kuat. Nampa ilham, nampa karomah kewalian. Akhire watune sing remek. Lah saiki wis sujud eling wedhus sisan ya. Wis adang wis sujud ndah wedhusku ya. Mula akhire tiyang sadhek niku mboten enten sing ngalahno nekel, malah bathuke sing kalah. Lho kata sakniki tiyang ya kula ora kok wonten nggih wonten sing kesekiat enten tapi sebagian besar ngono sing telung dina won cepete pol pun Maca pati maca barang papat. Barang papat niku kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Manggon jero raga. Neraka. Raga niku gawenan tuban mriki mawon. Wong tuane mongan mangan, metu dadi uyuh, metu dadi taek, dadi umbel, ana dadi simpen dadi daging, dadi apa dadi getih dadi daging. Lah daging iki diparingi nyawa, nyawa keng akhirat. Nyawa medun kancane papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno sebelah tengen malaikat loro gandol gandoli jin korin kali hafadho supaya wong Jawa paham dijeneng ke dulur papat limo pancer mulo pancer ini nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur kiwa pancer pengen bojo ayu nganggo dulur tengen moco ya rohmanu ya rohim ragelem dulur tengen nganggo konco kiwa. So nama tekaji ajiku jaran go yang podo I love you ne pengen roso ne dulur tengen la haula wala quwata illa billah ne dulur kiwa so nama tekaji ajiku bantung bondo oso pengen sugih ne dulur tengen ya fatahu ya rozak sholat du duha ne dulur kiwa nopo gawa pitik cemani munggah gunung ka kawi utawa lunga mbe beti dulule. Lah mule kiai kali dukun niku padha, angger kiai kok tirakate kuat ya dongane mandi, dukun ra tau adus kok tirakate kuat ya dongane man. Mandi padha mandine tu goleki pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau adus ya ketemu. Ketemu sami mawon padha padange. Ning padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok obong. Golek pitik ilang nganggo sentolo pitike ketemu, kangge blarak dikendel diobong pitike ketemu, sentolo pe isih utuh blarake entek kok. Obonge bedane nar karo nur. Lah mula tembang kang kawitan dijenengke tembang Mas Kumambang. Babonang niku sing gawe niku. Mas Kumambang niku mau kemambange nyawa medhun teng alam donya, manggon jero raga. Nek wis bar Mas Kumambang niku tembange mijil. Mijil niku napa? Lahir. Lahir lanang utawa lahir wedok. Nek lahir lanang akeh kae wedhus loro, nek lahir wedok akeh kae wedhus siji. Lah nek wandu. Siji setengah. Were-were-were matur ya. Nek wis bar tembang ngene iku mijil, menungso ngalami tembang kinan. Ki nanti cili-cili sangoni kanti agomo kanti akhlak diwulang ngaji lebok ke TPK TPA anak-anak ni wayah ngaji kon ngaji ragelem ngaji saduk suntik kupinge wayah ngaji kon ragelem ngaji wong tuane ratri mau tapuk sisan ruki nanti soalnya ki nanti ora disangoni kanti agomo kanti akhlak anak menungso kesusul tembang si si nom wis bakal dadi cah nom mulai dap dablek. Lah nek wis bar tembange si nom tembange asmara dono mulai ke taman asmara taek kucing rasa cuk coklat. Nek bar asmara dono tembange gam gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga. Lah nek bar bangun rumah tangga tembangi dandangku gula ketemu dandang pahit ketemu gula le legi oleh bojo bagus pinter duwe akeh kok Pak Bupati gula oleh bojo wis rupane elek gak tau duwe dhuwit senengane ngramal togel iku pahit oleh dandang nek bar dandang gula tembangi dur durma wayahe berdharma bakti. Cara gedang metu wae nggo pakan manuk, pelem metu wae nggo pakan codot. Lah wae menungso urip iki apa? Mana buah kehidupanmu? Nek duwe bondo endi bandamu sing mbok belanjake nggo wong akeh? Nek duwe ilmu endi ilmumu sing mbok manfaatke nggo wong akeh? Nek duwe tenaga endi tenagamu sing mbok manfaatke nggo wong akeh? Durma kok ranang berdharma bakti kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai pro protol mbiyen nguberbal sedina ping 5 kuat saiki ngetutno putune ning pasar malet wis melet meh iku pangkur sing nomne nduwablek tatonan naga ning dada kok wis mengkeret dadi gambar cacing lah iku wis pangkur wayahe mungkur sing maune tatone manuk garuda kok wis mengkeret dadi manuk peking. Nah iki wis mungkur, mungkur wayahe mungkur ya. Nang mlebu masjid raketang setahun pisan riyo. Riyo yo nang rono ya, ra rono. Wis aja petita-peti, petiti. Wayah pangkur kok ora nang mungkur sampean kesusul tembang megat. Roh copot rogo sak sukma. Sukmane terakhir menungso tembangi pucung meng dipocong sluku-sluku ba batok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge bu buyut siap-siap mlebu lawang ci ciut lho Mbah Bonang sing mulang lah nek wis mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nakir mesti takoni meneh marrobuka Allahu rabbuhu Allah Allah Allah Allah Allah ulambe muni Allah ora iso ditapuk malaikat mungkar akhir tepuak ajeng kenek tadahi kali malaikat rokib ojo Kang ojo piye iki muni Allah ora iso iya iku ilat tuban ora di alibak tak dene ana caraka nah wis gelem belajar wis iki lho ana pengajian ya teko sinau lho ana ngaji moro ana apa ya teko ngaji teko oh iya catetane ana teko ngaji tapi kok turu. Ora apa-apa to. Ngaji iki nek melek matane ya matane ngaji. Nek ngrungokno kupinge ya kupinge ngaji. Lah nek turu iki terus piye? Bokong etok sing ngaji. Sesuk kan tak hitung kabeh iki. Mula-mula sampean iki nek ngaji ngene wis nang turu-turu wae. Ora apa-apa sing penting bokonge bokong ngaji sesuk takoni ndi ganjarane matamu? Pun telas ya Allah. Lah kentek. Lah nggih ana wong ngising kula ndelok ngene antek. Lambemu ganjarane nggih pun telas wong ana wong numpak motor nang bokonge ketok kula muni wow entek. Lah ganjarane ngajimu neng di kadose sing teng bokong tese ya delok bokonge. Watasyadu arjulum oh iya bokonge ana. Oh iya bokongmu mlebu swarga. Heh bokong tok ya Allah. Lha mulo ngeten-ngeten iki niati nga ngaji sina sinau mula sampean kula suwun nggih nek ana tarekah ya Tuban kan kata tarekah wonten nggih sampean melo nang daftar nang kondo yai kula daftar melu tarekah yai oh nggih wiritane ping pinten yai ping 100 mboten kuat yai nang kuatmu ping pira ping gangsal yai la sing 95 sapa panjenengan ngono. Lho kula kan penumpang yai sing penting numpak turu ngorok tekan nggon panjenengan kan sopir sing kudu melek ngoten niku pokoke nek medhun tak bayar tak bayar. Ngene nak diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Sisu ya Allah ya Allah ya Allah turu. Ya Allah ya Allah. Ala yo kring. Ya Allah ya Allah. Alah suwene. Lho. Lah nek ra gelem belajar takoni marrobuka. Heh. Marah buka. Heh. Wong ora gelem sinau. Ha he ha he pak ngoten niku mawon. Tawem piling pak. Canggah gulune. Langsung dadi waring wedi ndelok akhirat, cemplung non neraka diudhek nyeru neraka, angkat gantung kaya siwur. Nggih, wil-wil-wil tutuki meneh modal madil katarangan bodol, gwecek ajur mumur kaya getebok bo. Hosok. Lho mulo pangkate menungso cara Mbah Bonang anak bapak simbah buyut canggah wareng udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol gedebok bo boso. Eh apa sampean? Ngene iki gak roh wong Tuban. Ya Allah, ngene iki biyen dipeto jeng Sunan Kalijaga. Digawa nang Demak. Ditekno keraton Demak kali jeng Raden Fatah Demak bangkrut pindah teng Pajang saking Pajang dipeto jeng Joko Tingkir kali jeng Joko Tingkir bangkrut dipeto kali Danang Sutawijaya teng Jogja mula wong Jogja kaya kula tesinger ngerti padahal sumbere saking bumi Tuban bumi panjenengan sedaya yeah. Sing wong Tuban wis ora wer ro mulo tak elingno. Dadi cara kula ngeten iki sumbere biyen teko Tuban. Lah Mbah Bonang begitu rampung gawe tembang, gawe gamelan, sing maune cekit-cekit-cekit katang-katang-katang digeke tembang slendro pelok, sing munine nang ning nang nong nang ning nang nong dangdang gung. Urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nangka. No nang kene ngaji ya nangka no kadang nyolong pi. Itik wong urip piye? Apik terus mboten iso nek apik terus malaikat. Elek terus iblis. Nek menungso ya nang ning nang nong ya kadang nang kene kadang nang kono, kadang apik kadang elek kadang nabu terbang kadang nabu bo. Oh kok urip ngono iku. Lah mulo nang ning nang nong urip ya nang kene ya nang kono. Nek pengin pungkasan apik tabuh kendang karo gong dangdang dangdang gung uripmu dangdang balik nang sang yang agung fafirru ilallah gek dang bali onang gusti Allah dana tuman dana cuman wong tuban wis ditinggal tekan Jogja ra ngerti akhire nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang adang dang ngono ge ya ayo ndi wonge ana mboten niku pun mboten enten. Oh iya le mboten enten karo merem. Lha niku kali jeng Sunan Kalijaga dikei mangan wijiane mawar kenongo kan kantil uripmu mawarna-warna kenongono kenonge ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lah iki ulangan kok kene sedoyo sing mampu menembus pedalaman. Wakhire nglakon-lakon ngene iki dilakone kali jeng Sunan Kalijaga pas ngedekno keraton Demak mulai gawe wayang. Sing wayang niku sing maune wayang beber, wayang tulis ngeten iki digambar, Islam larang gambar, mula diukir nggih. Sing ken ngukir namine Sungging Prabangkara, mula natah gambar wayang jenenge Nyungge. Hadeng mak mriko mulai diulangno. Ayo nek pengin dadi wong apik apa iki? Tangan. Tangan iki ana apa mawon? Jentik. Maksude jentik aja utak-atik barang liyan, aja nyolongan. Mboten didalili asyariku wasyariqatu faqtu aidiyauma. Lau anna Fatimah binti Syarakat laqattu yadah. Mboten meng jentik aja utak-atik barang liyan. Iki tak jenenge jentik, soalé kuwi jeneng slite pitik. Tok. I cari manis dadi wong manis ning aja manis-manis rai. Iki penuduh dadi penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong-sombong. Iki penuduh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Mriki. Lunga ning sawah gawani pacul. Pacul iku maknane nggo ngipatke barang kang muncul. Kolongane pacul jenenge bawak kudu ana obahe ya. Awak, lah nek wis ana obahe awak cekelane jenenge duran aja lali ndonga ning pangeran. Eja. Nek mantenan kon ngenehi cengkir gedang tebu iki aku wis kenceng pikirku, wis sampean tak geget-geget tak kadang-kadang aku wis mantep gek ndang mlebu karo tukang paes, tukang rias sakniki tambahi wortel, kono mantene nang diwor cek nang untel-untelan lho wong anyar. Niki lah pelajaran berharga kaya ngeten niki dibeto teng Demak kali jeng Sunan kali Joko tadi inspirator utamane jeng Sunan Bonang. Jeng Sunan kali Joko terkenal kuat seperti inspirasi kok kene kabeh sing mulang kok kene. Mula teng Bonang sedaya ilmune niku. Mula mboten lali jeng Sunan kali Joko teng Demak manggen teng setunggaling kampung diparani kali Sunan Bonang mulo tepak panggenane diarani Bu Bonang enten Demak niku sanding masjid rada ado titik wonten Bonang disone. Lah teng ngriku mila terus akhire yang Sunan Kalijaga niki bener-bener mampu menerjemahkan kepentingane wong Nusantara. Tara soalnya nopo belajar itu kok jeng Sunan Bu Bonang cuman Demak akhirnya bangkrut. Kerajaan sing disiap noni kita teng Demak bangkrut untuk apa? Karena pintu keluar perdagangan internasional dikuasai Portugis tahun 1505 15 teng Malaka mriko runtuhnya kerajaan Malaka zaman Sultan Megat Iskandar Shah ditaklukkan kali Alborkulkue. Akhirnya negara-negara maritim kita mulai bangkrut karena pintu keluar didang kali Portugis, berubahlah menjadi negara darat. Daratan akhirnya Demak bangkrut, Bugis bangkrut, Malaka bangkrut, Kerajaan Palembang bangkrut, mulai masuk ke pedalaman. Neng Jawa pindah Pajang, Pajang bangkrut, pindah teng Yogyakarta, namine Keraton Mataram. Beriku. Dan ini milo masya Allah. Jadi Babonang ini mengendalikan beberapa struktur besar bagaimana Islam ke wong jer, wong jeru. Maka bangsa ini berhutang kali Mbah Bonang sampai akhirnya dadi bangsa Indonesia ngene iki. Niki nggih para wali. Lah Mbah Bonang niku dhe murid setunggal malih. Kondiang murite niku sing Islamno raja-raja teng Kalimantan naminipun Khatib Dayan. Jadi Khatib Dayan niku ketip cara saiki Khatib sekretaris lah. Jadi Khatib Dayan itu terkenal yang Banjarmasin mereka. Siapa yang tahu Rono? Sing mulangi kerajaan-kerajaan di sana menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Ngulangi nopo? Loh, yang ngulangi piye carane dadi wong Islam niki urip di antara sistem lama ke sistem baru. Sistem lama itu jenenge raja mutlak. Kawula mutlak dirubah kangge cara Islam, raja bertanggung jawab teng masyarakat, masyarakat bertanggung jawab teng raja. Niku mila terus akhirnya muncul konsep musyarakah, urip bareng, hidup bersama dalam persekutuan antara raja dan hamba. Terus raja dan hamba dilebur, gitu termasuk kali Mbah Bonang niki menggunakan istilah baru sing ditawarke kali Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mula raja hamba dilebur menjadi konsep ra'iyah sing sakniki disebut rakyat. Dadi sampean iki wis rakyat, wis sebutan kaya sing dikersake Rasulullah. Sak donya wong Islam sing iso nyebut warga bangsanya dengan sebutan ra'iyah seperti kehendak Rasulullah hanya ulama-ulama Indonesia. Dadi sampean iki wis ra'iyah, dul. Sak donya sing dikersake Nabi niku kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati Rasulullah pengen ngersake wong iki dadi ra'iyah. Ra'iyah iku sapa? Wong sing hidup saling bertanggung jawab. Lemulo nek isih saling menyerang iki jenenge kafir. Nek wis urip bareng iku jenenge zimmi. Lah nek wis saling bertanggung jawab kaya ngene dhewe sing kene ya ucap kene pajek bareng niku jenenge ra'iyah. Hebatnya nenek moyang kita mampu menamakan kita dengan kehendak Rasulullah dengan sebutan ra'iyah atau rakyat. Artinya apa? Wis ojo saling nyerang sebagai kafir. Kafir menyerang, urip bareng dimi. Nek wis saling bertanggung jenenge ra'iyah, tanggung jawab. Maka niki sing kadang kali para sepuh, tidak ada lagi konsep kafir di Indo Indonesia sebab wis ra'iyah. Mula aja ngafirno tangga, tanggane. Mula endi sampean weruh kiai-kiai sepuh ngufar ngafirno wong? Ora ana, soale kita kedudukane wis rakyat. Nek iso ana sing kufar kafir iku ra patek Indonesia. Ya ngene iki. Ya. Lah rakyat niki terus akhirnya nek omong-omong rembukan kongkon nganggo istilah Quran wasyawirhum fil amri. Mula lahir konsep musyawarah. Nek musyawarah aja menang-menangan dhewe tafassahu fil majalis. Mula lahir konsep wong gone wong musyawarah jenenge majelis. Lah sing nata ngene iki mbiyen para wali, para wali sing nata. muridé Mbah Ngampel wonten sing pindah teng Sulawesi namine Datuk Ribandang, nyebabke kerajaan-kerajaan Islam tumbuh dengan sistem musyarakah ra'iyah. Niku sedulur seperguruane Mbah Bonang ingkang nami Aryo Abdillah geser ke Sumatera Selatan membangun kekuasaan di sana dengan sistem yang sama. Wakhire londo teko dilawan bareng-bareng. Begitu londo lungo, kawasan sing ditinggalke londo yang dibangun oleh para wali disebut wilayah. Artine nopo? Al wali meninggalkan wilayah. Nah, wilayah itulah yang kemudian disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini sampai ditinggali agama, pertahankan sampai mati, tinggalin Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita pertahankan sampai mati. Lho iki mulai jari bocah-bocah NKRI harga mati. Dunia itu niki ulangane wali, termasuk ulangane wali sing sakniki kita sih kiat niku tenggen kula mriko duka teng Jogja, duka teng Tuban. Napa? Nek ulan suro ora mantu. Niku ya ulangane wali. Ning kadang wong Jawa ora pati ngerti sing anyar-anyar niki. Ulan suro niku mboten duwe gawe, mboten mantu. Bahkan tenggen kula teng Jogja niku pindah omah rawani nek ulan suro. Jenengi anak enteni Barsuro. Soale ulan suro niku ulan malati. Lah nek jarene wong anyar iku tahayul. Iku ulangan boten. Ulan suro niku ulan Islam. Orang yang mampu mengambil kalimat suro niku wong Islam, sebab ulan suro niku dijikuk saka buntute ulan Asyura. Wong Jawa niku ulan Asyura dijikuk buntute dadi suro. Wong Jawa senengane jikuk buntute tok. Muhammad Mat. Zainal Abidin Bidin. Abdullah Dullah. Abdurrahman Durrahman. Lho, niku Jawa lah. Ulan Asyura niku disebut buntute tok suro. Lah wong kene kok iso ngarani ulan Asyura, suro iku apa? Bahkan Muharram diarani ulan suro, ora mantu, ora apa. Sebab para wali sing dugi mriki niki turunane Kanjeng Nabi saking jalur Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku duwe bojoke Siti Fatimatuz Zahra, putrine Kanjeng Nabi, dianak kali Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Lah Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain niku hijrah dateng pundi? Dateng Persia. Persia niku Iran sakiwa tengene niku. Akhire Sayyidina Ali besanan kali Raja Rustum, Raja Persia. Akhire Raja Persia sing maune Majusi pindah Islam, melu Sayyidina Ali sebab ngapek mantu Sayyidina Husain. Akhire tiyang Majusi sing teng Persia pan diglundungno keliling desa, peleke sepeda dicopot dikei suduk terus diglindung glinding-glinding-glinding ngono. Saiki wis gak ono itu. Padahal belum 20 tahun yang belum 30 tahun. Golek blandingan apa sampean ono tu mon saiki ra ono. Golek apa wis ra ono mangantung wis gak pati akeh. 20 tahun yang lalu zaman niku sing ana wong Tuban mesti patu digelene kene iki pencolotan kene dolanane urung main game. Niku bentik wis ora ngerti. Lho makanya anak milenial iki kaya ngene kudu dijelasno. Mula Gusti Allah niku lengi ngurutke cerita-cerita besar supaya ora dilalekke niku tenanan. Ceritane Nabi Adam isek diceritakno. Bahkan menungso isek dikongkon ngadep tilase Nabi Adam. Niku kan salat ngadep Ka'bah cek ra lali nek biyen menungso medhun teko langit. Nabi Adam kalau Siti Hawa ketemu pertama ditengeri kali Jabal Rahmah. Sampeyan lho isek dikongkon rono karo Gusti Allah jenenge ibadah haji. Nili Jabal Rahmah pas apa teng Arwah cek ora lali Mbah Adam iki biyen karo Siti Hawa iki teko kono kawitan petuk. Sadurunge dadi bangsa-bangsa, sadurunge dadi Cina, sadurunge dadi Arab, sadurunge dadi Afrika, sak durunge dadi Eropa, sak belum jadi Indonesia, Mbah Adam niku teng Jabal Roh Rohmah. Mulo sampai nek ro Jabal Rohmah diulang, ojo lali nek menungso iku kabeh sedulur niku jenenge ukhuwah basyariah. Lha bar ngono Nabi Ibrahim sing nemokke Ka'bah dibangun meneh, ngono karo Gusti Allah diceritakno, ya ora entuk dilalekke. Mila tilase Nabi Ibrahim jenenge Makom Ibrahim, petilasane Nabi Ismail jenenge Khidir Ismail, mloya mlayune Siti Khadijah jenenge Sofa Marwah, tempat balang setange Jamarut Ula Wusta Aqabah. Wong Islam kongkon napak tilas rono. Lho iki lho pentingnya memahami masa lalu untuk apa? Untuk memahami masa depan cek gak keliru. Lah iki lho Gusti Allah le nuntun. Umat Nabi dikon nili irono. Lho niku lho mulo kita ni gawe khol cek boten kepaten obor. 20 tahun yang lalu niku umat Nabi sing ning Indonesia niki nggih. Sampeyan tak kandhani. Pengen perlu Afrika mawon ngenteni flora dan fauna. Saiki sampean karek delok iki lho sak muni-muni niki pusakamu karek ngetik, pengen perlu Afrika, tengu Afrika karek ngetik tok metu. Kinjeng Arab ngono ning kene, bokong India metu. Iku wong milenial, makane wong milenial iki kadang lupa diri, merasa tidak punya masalah. Masa lalu, lho niki mulai Islam ngulang memahami masa lalu. Karena begitu manusia kehilangan masa lalu, manusia tidak lagi mengerti asal usulnya. Sebab wong saiki dadi opo ae iso. Sampean iso nganggo rambuté wong Amerika sing celipir iso. Sampean tiap hari tidak mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris iso. Emoh, aku cinta padamu ganti I love you iso. Sampean arep model lebih Arab dari wong Arab iso. Sampean arep nganggo pakaiane wong Cina iso. Sampean arep nganggo rambuté wong Korea miring iso. Wong Korea nganggo WhatsApp, sampean nganggo WhatsApp. Wong Cina nganggo Facebook, sampean nganggo Facebook. Semua sekarang sama seluruh anak bangsa. Yang tidak sama cuman satu, apa? Kalau kamu pergi ke negara orang, kamu pasti ditanya, mana identitas bangsamu? Endi paspormu. Mulu sampean kudu hati-hati, kadang wong iku lali. Sampean wis rumangsa luwe Arab timbang Arab, begitu neng Saudi tetap ditakokke paspormu endi. Habib Rizik itu turunan Rasulullah, balik neng Arab pe ditakoni paspormu endi. Kesuwen neng Arab ya, Mbah, bayar. Perintahe Gusti Allah lunga haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti, kongkon nang Baitullah. Wong Arab ngarani awak dhewe duyufur rahman, tamune Gusti Allah. Tapi awak dhewe lunga haji tetap ditakoni paspormu endi. Maka jangan lupa hari ini semua dunia bisa menjadi satu, yang tidak bisa manusia punya batas kebangsaan. Maka jangan kau khianati bangsamu, jangan kau lupakan identitas bangsamu, kamu tetap Indonesia. Lah sing bangun Indonesia sapa? Para wali, karena Sabang sampai Merauke jenenge wilayah. Maka kalau kita mau berterima kasih punya bangsa dan negara, jangan lupakan para wali pemilik wilayah. Tanpa para wali tidak ada wilayah, karena pemilik dan yang bangun adalah para wali. Lha dadi hal iki dalam rangka apa? Merawat bangsa dan negara. Cina duwe bangsa, Jepang duwe negara. Endi kabeh duwe? Rohingya punya suku, ndak punya negara. Uripe loro saduk karo wong Myanmar. Kurdi punya suku tapi tidak punya bangsa dan negara, bubar neng Arab. Yo. Tiang Uighur punya suku tapi tidak punya bangsa dan negara, manggon neng Xinjiang, ya dicing karo wong Cina. Dan semua bangsa punya, akan tetapi hari ini semua sedang terkagum-kagum dengan Indonesia. Kenapa? Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara, kitalah puluhan bangsa berjadi satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Lha iki bangsane dhewe, bangsa Indonesia. Carane ngrawat ya ngene ketok ekol, tapi ki kira ngrawat bangsa dielingno maneh. Dengan cara inilah insyaallah kalau kita tidak lupakan para pemilik wilayah, insyaallah bangsa ini akan menjadi bangsa dan negara yang dalam bahasa Al-Qur'an baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mula mikomko enten manfaate dalu menika binjang kapan kita lanjutakan malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak. Wa dzakirna wa nasina jalal ikram ridhaka ya Allah. Syukur ridhaka wa ridhaka karamatika wa liyaka ya Allah. Himlana bil iman, Allah timlana bil khair, Allah timlana min qawli la ilaha illa Muhammadur Rasulullah, wa rasulul khatimah. Allahumma ja'alna ulatana dzurriyyatana talamidana lil amali al khair, li ba'dina usul min qiyamatul iman. Ya baina ummatina wa syekhina wa syekhina wa jadidina sabuna albi ma naqsul laruhi bahsunan bunang ya Allah wal jami usul ya Allah la tasbaqul jami buril sabuna ya Allah ya talamid ya Allah ya Allah Allahumma fi la rahmu wa bi fanhum Allahumma la tahrimna ajrahum la dunna ba'd ma fi lana lahum Allahumma jil qabr min adam radul jinan Allahumma jil rahmatum wa jami qabr Allah Muhammadur Rasulullah bi aqidil muslimin ma ina irji'a ila rabbika radiyatan tamardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد oral menyembah geni meneh pindah nyembah Gusti Allah lah wong Persia niku nek nyembah geni, genine niku digawe bangunan dhuwur namine Manara. Mila begitu melu Islam genine diguwang, bangunan manarane digawe ngarep masjid. Akhire masjid Persia duwe Manara. Lah wong-wong delok Manara kok apik, akhire kabeh wong Islam sak donya pengin gawe Manara, tekan Tuban jenenge menara lho niku saking Persia rumiyen. Lah Sayyidina Husain niku pada bulan Asyura terlibat konflik kali Yazid bin Muawiyah. Niku kabeh putune Nabi dipateni. Entek. Terbunuh semua karo Yazid bin Muawiyah niku teng bulan Asyura, maka bulan Asyura menjadi bulan duka. Duka seluruh kaum muslimin teng bulan Asyura niku dicekel terus kali putrane namine pun Sayyidina Ali Zainal Abidin, putrane sing selamat niku Sayyid Ali Zainal Abidin duwe putra namine pun Sayyid Bakir. Sayyid Bakir duwe putra namine pun Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq wis ora kuat urip ning Arab niku, ora kuat saking ribute, mulo curhat dateng Kanjeng Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhrijna min habim bainihim untuk nama'un kengriku. Lah Sayyid Ja'far Shadiq niku duwe putra Sayyid Ali Uraidi tambah adoh mboten teng Arab malih medal. Di putra Sayyid Muhammad tambah doh, di putra Sayyid Ubaidillah tambah doh, di putra Sayyid Isa metu tambah doh, di putra namin pun Sayyid Ahmad digelari Al-Muhajir kan hijrah, di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Muhammad tambah doh, di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Ali Khalik Qasam tambah doh, di putra Sayyid Ahmad Sohib Mirbat tambah doh, di putra Sayyid Alawi Amil Faqih tambah toh, di putra Said Abdul Malik sampai Mongolia, di putra Said Ahmad Jalaluddin sampai Champa, di putra Said Muhammad sampai Pase, di putra Said Jamaluddin Al Husaini Al Kabir mlebu tanah Jawa diceluk Syekh Jumadil Kubra, di putra Said Ibrahim pindah Palang Tuban, di putra Raden Rohmat Sunan Ampel pindah Surabaya, di putra Raden Makhdum Ibrahim pindah Tuban Sunan bonang. Ya gila ya. Lah kali bambonang ulangan ngono ku ra dilangi, ulangan sura niku. Niku lah dipeto kali jeng Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dipeto muridipun naminipun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng niku teng Pakah niku. Sunan Geseng di murid naminipun Mbah Abdurrahman, Mbah Abdul Halim Benowo Surabaya. Di murid naminipun Mbah Abdurrahman Lasem, di murid Mbah Jabar Nglirip Tuban, di murid Mbah Sufyan, di murid Mbah Abdul Halim Boyolali, di murid Mbah Abdul Wahid Solotigo, di murid Mbah Khairon utawa Mbah Gareng Purwodadi, di murid Mbah Asy'ari, Mbah Asy'ari di putra Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Lho mula lah waktu dipeto kali Mbah Abah Geseng, dipeto kali jeng Joko Tingkir, kali Joko Tingkir dipeto kalian Danang Sutawijaya ngedekno Jogja. Mula teng Jogja niku nek ulan sura ora mantu. Nggo ngeling-eling ini bulan duka. Mula wong Jawa nek ulan sura niku damel bubur abang putih. Bubur abang pertanda darah yang tumpah, bubur putih tanda tulang yang pecah. Nek wong Jawa wulan Asyura karena itu bulan yatim putune Kanjeng Nabi, mulo diarani riyoyone bocah yatim, bikin santunan anak ya yatim. Lha iki lho. Dadi wong nek ra ngerti malah alok-alok wong Jawa wulan Asyura ora mantu gara-gara Nyiroro Kidul mantu ana sing ngono. Iki wong geblek ya ngene iki. Lese ngarani wong Jawa Nyiroro Kidul mantu lan sura iku sapa? Niku jenengane Ngabdullah. Ngabdullah niku wong bakaran pati mriko. Uripe kere santri ra kuat melarat melu londo. Akhire melu londo duwe gelar Tunggul Wulung. Lah Tunggul Wulung niki akhire nulis serat kalih, serat setunggal naminipun serat napa? Sabda Palon Naya Genggong. Sing setunggal namine Dharma Gandul Gatholo Gatholoco. Sing Sabda Palonaya Genggong isine fitnah nek Raden Fatah nyerang Majapahit bapakne dhewe. Padahal sing nyerang Majapahit nyerang Brawijaya 5 bapake jeng Raden Fatah niku namine Girindrawardhana saking Kediri. Girindrawardhana niku putune Jaya Katuang. Jaya Katuang niku dipateni kali Wijaya pendiri Majapahit. Wijaya niku mantune Kertanegara. Kertanegara dipateni Jaya Katuang. Jaya Katuang dendam soal Kertajaya dipateni Kenarok tahun 1200 akhirnya Girindrawardhana nyerang Brawijaya 5 bapak Raden Fatah. Milo Raden Fatah nyerang Girindrawardhana sing nyerang bapak bapak tapi teng serat Sabda Palonaya Genggong dipun ceritakan sing nyerang Majapahit niku Demak. Milo ono 500 tahun nagih janji Sabda Palonaya Genggong. Lah serat setunggale namine Dharma Gandul Gatholo. Lucu niku serat porno. Dharma Gandul niku manane meng sak dharma kan gandul niku nyeritake ndok loro gandul niku lho. Nang gandul teng pundi teng Gatholoco. Gatholoco niku alok-alok wong Islam sunat gatule mlun mlunco. Mula ana istilah Dharma Gandul Gatholo Gatholoco. Lah Dharma Gandul Gatholoco uripe ora sempurna nek ora petuk Dewi Perjiwa Wati. Farji niku artine ngoten niku lho niki lho. Ini kan kudu dibongkar. Lah di antara perjalanan Dharma Gandul Gatholoco niku teng Ulan Sura mampir teng Keraton Kidul nyeritake nek Ratu Kidul lagi mantu. Milo akhire terus diceritakno ana wong Ulan Sura ora mantu gara-gara Nyiroro Kidul mantu. Ini fitnahan terhadap tradisi Nusantara yang begitu menghargai turunane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngene iki tak dunungno sita-sita. Nah wulan Asyura ngeten iki nek teng Mekah nggih enten tradisi nopo? Tradisi ngumbah Ka'bah. Beijing tak jumbah ning mboten tinggal pinten iki diumbah. Mula nek wong Jawa akhirnya ya umbah-umbah. Wong ditinggali Ka'bah, Nabi ngumbah Ka'bah, awak dhewe ditinggali kampung ngumbah kampung. Mula kadang ana istilah bersih desa, terus ana istilah sedekah bumi, sebab sing disedekahi wis ning jero bumi wis mati. Niki ulan-ulan ngeten niki. Soale napa sadurunge Islam teko niku wong Jawa ya wis diulang. Wong Jawa niku aja lali Mbah Buyute. Wong Jawa ngarani Mbah Buyute niku namine Dang Hyang. Lah wong Jawa niku ngarani Dang Hyang niku kadang jikok buntute tok dadi Eyang. Mula ana Eyang Kakung, Eyang Putri. Wong tuwa Jawa niku celane Eyang. Nek wong Arab wong tuwa niku namine Syaikhun, Suyukh. Nek uwane akeh Saiban. Lah wong Jawa niku sering bleset, Dang Hyang dadi Eyang, kadang bleset dadi Danyang. Lah Danyang niku menungso, anak putu takok teng para Dang Hyang. Jawabane para Dang Hyang kudu diestokaken, ngestokaken dawuhipun para Dang Hyang namine dawuh ingkang dipun pundi. Pundi mula para Dang Hyang diarani pepunden, omahe diarani pun pundhen. Lha iki pepundhen-pundhen iki ora omah demit, omah menungso ning basa Jawa. Mula nek ora paham basa Jawa angel ta. Kaya kula ngeten iki nek ning Arab jenenge Dawawa, Asy-Syekh Al-Fadil, Al-Karim, Al-Alim, Al-Allama, Hadratil Mukarram Dawawa. Tekan Jawa mek kiai ngono tok. Padahal kiai kadang ana jeneng kebo ya Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret. Jawa biasa rasa gumun barang-barange akeh jenenge siji. Wong Jawa niku nek wong Jepang teko mungkin ya kaget, soalnya Mio karo wong Tuban diarani Hun, Honda. Hondamu apa? Mio. Tuku Honda apa? RX King. Nek wong Jawa ora ono wong RX King kok Honda. Angger minuman botol Aqua, angger mie instan Sari. Sari mie, angger katok jin, lepis, angger pembalut, softtek, ya angger pompa air, sanyu, coba angger wong putih gede dhuwur lon, londo Amerika, lagi kapan Amerika londo, Jawa, di mulon, jaman rapaham, atas ane kita yang rapatik Jawani, soalnya rapatik paham, dan inilah. Kaya-kaya teniki mulau sampean kadang ojo kaget lho, kenapa sih saya apa-apa digugat, istilah digugat, istilah nyadran rawani saat ini gini, istilah birul waliden. Ini orang Jawa mbiyen iku nek lunga adoh iku mule wangsul goleki Mbah Buyute isih urip apa wis mati, gawakno oleh-oleh. Lah tekane anak putu niku namine Srada. Srada niku nek dilakoni dadi nyat nyadran, ini biasa kaya sholat sembahyang. Nah halal kaya ngeten niki karo arca-arca milenial ini ora dijelasno kaya ngeten niki, iki ora paham wong cah anyar. Sampean lho 20 tahun urung suwe 30 tahunan lah cilian kula niku. Sampean sing nom-nom tak kandhani sik ana ya. Iku nek dolanan iki nglumpukno lemah disikut diuyui. Iku isik hari ini jiji pisan. Sampean dino iki numpak ninja 4 tak. Cilian kula, ciliane Pak Uda niku glundungno ban kandhani sampean. Lah saking ngriku Mbah Bonang niki tirakat malih. Kula pun melakukan jejak niki, pun kula kula niki. Soale napa? Tiang bayi rawa sak sampune saking Banyuwangi niku ilang diajar Mbak Ishak niku. Sebagian Melayu teng Bali. Lho kok digoleki kali Mbah Bonang niku ternyata wong Bairawa niku ngumpul malih teng Kediri. Teng Kediri niku teng daerah Pagu Pamenang menera. Niku enten patung namine patung Totok Kerot. Watunge gedhe kateri motone mendulu lho. Totok Kerot. Lah, niku teng daerah Pagu Pamenang cedak muksone Jayaba. Hoyo. Wonten mriku niku upacara Bhairawa malih mangan wong apa mangan ngombe arah. Lah Mbah Bonang tirakat teng setunggaling kampung niku nggih ditapani malih tapi mboten langsung diserang. Teng kampung naminipun Kampung Singkal. Niki Sakniki diarani kampung Singkalanyar. Kecamatanipun Prambon, Kabupaten Nganjuk. Kapan-kapan wong Tuban rono ana petilasane teng mriku. Wonten mriku akhire Mbah Bonang nirakati khusus wong Bairawa. Niki sing nyebabaken Mbah Bonang boten sempet rabi. Ngoten lho. Dadi pejuang tenanan. Wakhire tiyang Bairawa sing teng daerah terakhir teng Kediri teng Totok Kerot sanggup ditaklukaken kali Mbah Bonang. Lah niku sing akhire nyerah. Bareng nyerah aku aja dipateni ora tak pateni. Sing penting kowe dadi apik aja mangan wong. Aja mentem terus ngono ya. Aja terus santet pelet nge. Ngepet aku lo terus kedah pripun wis ngene wae ya. Ajaran Bairawa Pancamakara iki ayo didadekke sing luwih apik. Muter tetep ora apa-apa, muter. Lanang wedok ora apa-apa ning aja udo. Nganggo klambi milo akhir diklambeni lanang wedok sewean. Ora melakukan hubungan seks bebas. Lah arak iki haram, Dul. Mula kali Mbah Bonang tetep muter ning arake ganti wedang putih, kopi utawa teh. Tumpeng iku halal wong sego. Mula tumpeng ora apa-apa ana. Lah ingkung menungso sing calone dipangan niku wau niku digentos kali ingkung pitik. Lah mantra ngroga sukma digentos kalian kalimat tauhid la ilaha illallah. Dari gila. Milo akhire ajaran niki dados sak niki dadi ajaran sing onten teng Jawa namine genduren utawa tumpengan. Terus kiyaine teko dungane Allahumma barik lana, angger ana tumpeng panganan teko barik lana, mula tekane tumpeng ana sing ngarani barik an. Soale borak-barik lho ngeten iki lho. Dadi mulane saiki ana wong kok ora ngerti asal usule tumpeng, asal usule ingkung pitik, iku kandhanono. Cek gak musyrik. Lah nek wis sampean kandhani kok isih ngeyel tapuken lambene. Dalile. Dadi ini iku mboten musyrik. Sing musyrik niku nek isih udo, isih arak, isih tumpeng ingkung menungso ngraga sukma. Lah kula niku penelitian ajaran niku dangu ke taun 95-an ngoten niku. Nah setelah sing teng mriki dirampungaken Kalijeng Sunan Bonang, sebagian onten sing boten trimo Melayu tapi manggene boten teng Jawa, wangsul dateng India. Lah teng India sakniki dados sekte sing paling medeni teng mriko, dikenal kanthi jeneng sekte Agori. Sampeyan buka nang YouTube iku ana. Kulo crito ngeten niki taun 98 wong lu gak ngandel dikira kira ngarang. Wakhire enten tiyang Inggris ngandel penelitian teng India menemukan sekte Agori niku. Wakhire sakniki hampir seluruh hak paten cerita tentang sekte Agori dek-dek per bulan keuntungannya di atas 5 miliar dolar. Lah sakniki sekte Agori niku medeni wong nang kono. Niku biyen asli teko tanah Jawa. Lah iki tanah niki medeni. Lha niku. Lha sebab Mbah Bonang niki menaklukkan orang-orang yang berasal asli dari mriki, mila Mbah Bonang niku sing paling ngerti uko apa kelakuane wong Jawa. Wong Jawa mlebu teng Kediri, mlebu teng anu. Mula Mbah Bonang ini adalah cikal bakal pengislaman tanah pedalaman. Paling ngerti Mbah Bonang niku nek urusan wong Jawa. Soale nopo? melakukan pertarungan langsung dengan kekuatan Bhairawa. Mila terus Mbah Bonang duwe murid jeng Sunan Kali Joko sing ngerti piye carane ngislamne wong Jawa. Saderenge pesisir tok, mboten saged mlebet teng jero. Sing mlebet teng jero niku wong minggring-minggring jenenge si Abdul Jalil. Rawani mlebu bleng ngulang rawani, minggring-minggring tok ngadepi wong pedalaman sing pinter-pinter niku wau. Si Abdul Jalil ngulang syahadat tok rawani ngulang salat ngundak diamuk. Mula si Abdul Jalil damel pondok pesantren Lemah Abang. Akhirnya si Abdul Jalil terkenal kanthi jeneng Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang basa aluse niku Siti Brit. Siti Brit niku basa kawine Syekh Siti Jenar. Lah mula Syekh Siti Jenar niku pendiri pondok pesantren Lemah Abang mulang syahadat tok. Mula wong sing alumni Lemah Abang dikenal jeneng Abang Abangan. Mula wong Abangan gelem syahadat rung gelem sembah sembayang ini gila. Tuban tese kathah ngoten niku. Dari kene sebab Lemah Abang. Lah saderenge niku mboten iso mlebu wong jero niku atos kabeh. Tinggalane Majapahit. Sing sanget nembus nggih termasuk Mbah Bo, Bonang sing mandhegani niku. Nggih sing damel rumus-rumus tembang, rumus-rumus gendhing, Mbah Bonang niku diparingke teng jeneng Sunan Kali Joko. Mula jeneng Sunan Kali Joko niku ya kondang. Ngeten niki nggih karyane Sunan Bonang ngeten iki. Niki karyane Mbah Bonang. Nggih. Sarung ni karyane Mbah Bonang, jarane sarung ni Mbah Bonang. Sebab waune niku jubahan. Jubahan dugi mriki didamel tandur mboten iso. Digolungo derep mboten saged wong jubah kesrimpet tur nandur niku mundur, nek mundur ngene aja ditanduri kene. Mula kale Mbah Bonang diketok. Lah diketok, ketokane baju syar'i. Dadi baju syar'in syar'un. Wong Jawa niku huruf ain ora duwe duwene ngo. Mula syar'un dadi sarung. Saruan dadi saru sarungan soalnya wong Jawa pian duwene monggo botho ngo robil alamin robil nga lamin muga sing saka syar'un dadi sarung. Katoke katok iman, klambine sing jubah dhuwur jenenge klambi takwa. Mula kiai santri niku nek takbir biasa mawon Allahu Akbar, wong duwe cantol, cantolan wong bebetan niku ana pentole neng kene. Mula nek takbir Allahu Akbar mesti nyantol. Nah sing randhe sarung ya Allah, akbar ya sakmene. Kuwatir mlorot. Dari lah. Ngeten-ngeten iki. Ngeten-ngeten termasuk karena Mbah Bonang. Sing ngulangi wong Jawa duwe ilmu ngerti mati Mbah Bonang. Sing ngerti wong Jawa ngerti mati bablas niku ya Mbah Bonang. Maune wong Jawa niku ngerti nek mati ku urip meneh jenengane reingkar. Nah sila Islam kan mboten, Islam nek mati bablas. Plung stek. Sesuk diitung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kanggone wong Jawa iki piye kok mati kok 14. Akhire diulangi. Ya, mbon sing ngulangi itu terusne karo jeneng Sunan Kalijaga. Tapi sadurunge innalillahi wa inna ilaihi rajiun dipahami wong Jawa, dibahasakno Jawa sik. Basane nopo? Aja lali sangkan paraning dumat. Dumadi niku Mbah Bonang. Lah supaya ora lali sangkan paraning dumadi, wong Jawa niku senengane kan nyanyi to, nembang. Mula supaya gampang dieling-eling, sangkan paraning dumadi niku dadekke tembang. Dadekke tembang. Nah, ditembangno wong Jawa hobine nembang, weruh menthok ya nembang tok, menthok tak kandhani kok menthok dikandhani. Wong Jawa ora lintang ya nembang, ya ning tawang ana lintang. Cahayu nembang. Terus semut ya semut ireng anak-anak kebobong kang nembang. Bojone minggat nang Bali Sri nembang. Bahkan wong Jawa niku duwe tembang sing sak donya gak ana sing duwe napa tembang silit. Jawa tok sing duwe tembang silit e. Demok silit gudi kan ayo kendang jebul Jawa. Lah mula akhire dagekke tembang jenenge tembang maca pat. Heh asuran bonah sing damel. Tembang maca pat niku napa wong urip kudu iso maca barang pa papat. Ni cah milenial kudu ngerti bangsamu gitu. Mau cepat ni, mau coba barang papat. Barang papat ni bukan cane nyowo sing medun teng alam dunyo. Manggon jeru rogo, rogo. Rogo ni gawenan tuban beri mawon. Wong tuane mongan mangan, metu dadi uyuh, metu dadi tae, dadi umbel. Ono dadi simpen, dadi daging, dadi apa dadi kete, dadi daging. Lah daging ni diparingi nyowo, nyowo keng akhirat. Nyowo medun kancane papat sebelah kiwo iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandol, gandoli. Jin korin kali hafadho supaya wong Jawa paham dijeneng ke dulur papat limo pancer mula pancer ini nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur kiwa pancer pengen bojo ayu nganggo dulur tengen moco ya rohmanu ya rohim ragelem dulur tengen nganggo konco kiwa so nama tekaji ajiku jaran go yang bodo I love you nek pengen rasa nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah nek dulur kiwa sunama tekaji ajiku bantung bondo basa pengen sugih nek dulur tengen ya fatahu ya razzaq salat duha nek dulur kiwa napa gawa pitik cemani munggah gunung ka kawi utawa lunga mbe beti lula lah mula kiai kali dukun itu bodoh angger kiai kok tirakatnya kuat ya dongane mandi dukun rata waduh kok tirakatnya kuat ya dongane mandi bodoh mandi nih tunggu lagi pite hilang tak kok kiai ya ketemu tak kok dukun rata waduh ya ketemu sami mawon bodoh padangnya ning padangnya seje sing siji padangnya lampu sing siji padangnya omah kok obong gue lagi pite hilang ngangge sentolop pite ya ketemu kangge blarak dikendel diobong pitike ketemu sentolope ise utuh blarake entek kok obong kuwi bedane nar karo nur. Lah mula tembang kang kawitan dijenengke tembang Mas Kumambang. Babonang sing gawe niku. Mas Kumambang niku kemambange nyawa medun teng alam donya, manggon jero raga. Nah, nek wis bar Mas Kumambang niku tembange mijil. Mijil niku napa? Lahir. Lahir lanang utawa lahir wedok nek lahir lanang akeh koe wedhus loro nek lahir wedok akeh koe wedhus siji lah nek wandu siji setengah wer ngoten ya nek wis bar tembang ngene ku mijil menungso ngalami tembang kinan kinanti cili-cili sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji lebokke TPQ TPA anak-anak niku wayah ngaji kon ngaji ora gelem ngaji saduk. Suntik kupinge, wayah ngaji kok ora gelem ngaji. Wong tuane ora trimo tapuk sisan. Ruki nanti. Soale ki nanti ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah nom mulai dap dablek. Lah nek wis bar tembange sinom tembange asmara dono mulai ke taman asmoro taek kucing rasa cuk coklat nek bar asmoro dono tembangi gam gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga dan nek bar bangun rumah tangga tembangi dandang gula ketemu dandang pahit ketemu gula legi oleh bojo bagus pinter duwe akeh kok pak bupati gula oleh bocah wis rupane elek gak tau duwe dhuwit senengane ngramal togel iku pait oleh dandang. Nek bar dandang kula tembangi dur durma wayahe berdharma bakti. Cara gedhang metu wae iku pakan manuk, pelem metu wae iku pakan cocodot. Lah wae menungsa urip iki apa? Mana buah kehidupanmu? Nek duwe bondo endi bandamu sing mbok belanjake nggo wong akeh? Nek duwe ilmu endi ilmumu sing mbok manfaatke nggo wong akeh? Nek duwe tenaga endi tenagamu sing mbok manfaatke nggo wong akeh? Durma kok ranang berdharma bakti kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu, untu wis mulai pro protol mbiyen nguberbal sedina ping 5 kuat, saiki ngetutno putune ning pasar malet wis melet meh. Iku pangkur. Sing nomne nduwablek tatonan naga ning dada kok wis mengkeret dadi gambar cacing. Lah iku wis pangkur. Wayahe mungkur. Sing maune tatone manuk Garuda kok wis mengkeret dadi manuk Peking. Nah iki wis mungkur, mungkur wayahe mungkur ya. Nang mlebu masjid raketang setahun pisan riyo. Riyo yo nang rono yo, ra rono. Wis aja petita-peti. Pedidi, wayah pangkur kok ora nang mungkur sampean kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma. Sukmane terakhir menungso tembangi pucung meng dipocong sluku-sluku ba bathok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge bu buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Loh. Mbah Bonang sing mulang. Lah nek wis mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nakir mesti takoni meneh marrobuka Allahu rabbuhum Allah Allah Allah Allah Allah ulambe muni Allah ora iso ditapuk malaikat mungkar nakir tepuak ajeng kenek tadahi kali malaikat rokib ojo Kang ojo piye iki muni Allah ora iso iya iku ilat tuban. Rasane alibak tak dene ana caraka. Nah wis gelem belajar, wis iki lho, ana pengajian ya teko. Sinau lho ana ngaji moro. Ana apa ya teko, ngaji teko. Oh iya cathetane ana teko ngaji, tapi kok turu. Ora apa-apa to. Ngaji iki nek melek matane ya matane ngaji. Nek ngrungokno kupinge ya kupinge ngaji. Lah nek turu iki terus piye? Bokonge tok sing ngaji. Sesuk kan tak hitung kabeh iki. Belum mulai sampai nih neng ngaji ini sedang turu-turu oh, ora apa-apa sing penting bokonge bokong ah ngaji saya takon nindi gajarane motomu pun telas ya Allah lo kan tak langge ono wong ngising kulo ndelok ngene kan tak lambemu gajarane nggih pun telas wong ono wong numpak motor nang bokonge ketok kulo muni wow neng tak lah gajarane ngajimu neng di kados sing teng bokong tese ya delok bokonge. Watasyadu arjulum, oh iya bokongnya ono, oh iya bokongmu mlebu swarga, heh bokong tok ya Allah. Lu mulai ngeten-ngeten iki niati nggak ngaji sina sinau mulai sampean kula suwun nggih nek ono torekoh ya Tuban kan kata torekoh enten nggih sampean melo nang daftar nang kondo yai kula daftar melu torekoh yai. Oh nggih wiritane ping pinten yai? Ping 100 mboten kuat yai. Nang kuatmu ping pira? Ping gangsal yai. Lah sing 95 sapa? Panjenengan ngono. Lho kula kan penumpang yai sing penting numpak turu ngorok tekan. Nggon panjenengan kan sopir sing kudu melek. Ngoten niku. Pokoke nek medhun tak bayar, tak bayar. Engge nak diulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sesuk ya Allah, ya Allah, ya Allah, turu. Ya Allah, ya Allah, ala yang kering. Ya Allah, ya Allah, alah suwene. Loh, lah nek ra gelem belajar takoni marrobuka, he? Marrobuka, he? Wong ra gelem sinau, hahe, pak ngoten niku mawon. Tawem piling, pak. Canggah gulune, langsung dadi waring wedi ndelok akhirat. Cemplung non rokok diudek nyerun rokok angkat gantung kaya siwur iwil-iwil-iwil tutuk imene modal madil ketarangan bodol gwecek ajur mumur kaya gedebok bo hosok lho mulu pangkati menungso coro Mbah Bonang anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo hosok. Eh apa sampean? Ngene iki gak ora wong Tuban. Ya Allah, ngene iki mbiyen dipeto jeng Sunan Kalijaga. Digawa nang Demak. Didekno kraton Demak kali jeng Raden Fata. Demak bangkrut pindah teng Pajang. Saking Pajang dipeto jeng Joko Tingkir, kali jeng Joko Tingkir

henti. Habib Rizik itu turunan Rasulullah. Balik neng Arab pe ditakoni paspor mundi. Kesuwen neng Arab ya Mbah, bayar. Perintahe Gusti Allah lunga haji walillahi ala nasi hijjul baiti kongkon nang Baitullah. Wong Arab ngarani awak dhewe duyufur rahman, tamune Gusti Allah. Tapi awak dhewe lunga haji tetep ditakoni paspormu endi, maka jangan lupa hari ini semua dunia bisa menjadi satu, yang tidak bisa manusia punya batas kebangsaan. Maka jangan kau khianati bangsamu, jangan kau lupakan identitas bangsamu, kamu tetap Indonesia. Lah sing bangun Indonesia sapa? Para wali, karena Sabang sampai Merauke jenengke wilayah. Maka kalau kita mau berterima kasih punya bangsa dan negara, jangan lupakan para wali pemilik wilayah. Tanpa para wali tidak ada wilayah, karena pemilik dan yang bangun adalah para wali. Jadi hal ini dalam rangka apa? Merawat bangsa dan negara. Cina duwe bangsa, Jepang duwe negara. Endi kabeh duwe? Rohingya punya suku, ndak punya negara. Uripe loro saduk karo wong Myanmar. Kurdi punya suku tapi tidak punya bangsa dan negara, bubar neng Arab. Ya, tiang Uighur punya suku tapi tidak punya bangsa dan negara, manggon neng Xinjiang, ya dicing karo wong Cina. Dan semua bangsa punya, akan tetapi hari ini semua sedang terkagum-kagum dengan Indonesia. Kenapa? Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Kitalah puluhan bangsa berjadi satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Lagi bangsa ini dewe, bangsa Indonesia. Nisa cara neng rawat yo gini kita ekol, tapi kira rawat bangsa dieling no mane. Dengan cara inilah insya Allah, kalau kita tidak lupakan para pemilik wilayah, insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa dan negara yang dalam bahasa Al Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mula mikomko enten manfaate dalu meniko. Binjang kapan kita lanjutakan malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Wa dzakirna wa nasina jalali ikramika ya Allah. Syukur syukurika karamatika ulika ya Allah. Timlana bil iman, Allah timlana bil khair, Allah timlana min qawli la ila Allah Muhammad Rasulullah, adil muslim khatimah. Allah maja'alna awladana adhuriyatina talamidana lalama lil khair, libadana muslimin qiyamatul iman. Ya abayina ummatina, masyaykhi masyaykhina, wajadajadana sabukuna al-bimah, naqusul al-ruhi, bahasunan bunang, ya Allah. Walijamu usulim, ya Allah. Aladzim sabakulim, ujimu buriyan, sabukunim, ya Allah. Jatalamidim, ya Allah. Ya Allah. Allahumma afirlah, warhamu, afirlah, fahamu, Allahumma tahrimna, ajirahum. Laduna ba'adhum, afirlahna, Allahumma, Allahumma, jalan qabirah, menatamir adil jinan. اللهم اجعل محمد رسول الله من قبل الله محمد رسول الله باقيد بسم الله ما يرجع الى ربك راضيا مرضيا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحه غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد